Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin nautiqina biha, atau yang lebih dikenal dengan kitab Durusul Lughah, ya, Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yakni pada Al-Juz'ur-Rabi'u pada jilid yang keempat dari kitab tersebut, ya, untuk edisi yang terbaru, ya, jilid yang keempat, ya, Al-Juz'ur-Rabi'u. Melanjutkan pembahasan sekarang pada pelajaran yang berikutnya. Sebelumnya sudah dibahas pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal. Sekarang yang berikutnya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, yakni Ad-Darsul Tsani, pelajaran yang kedua. Ya. Atau kalau menggunakan versi yang lama, Durusul Lughah jilid yang ketiga, itu pada pelajaran yang ke-19. Ad-Darsu At-Tasi'u Asyara. Ya. Tapi sebagaimana telah disepakati, insyaallah kita gunakan versi yang baru, ya. Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua. Qala al-mudarrisu, aina ahmadu ya ikhwanu, di mana Ahmad wahai saudara-saudara, ya, di manakah Ahmad wahai saudara-saudara. Qala aliyun, ya, safara ila makkata li iadati akhihil maridi. Ya, dia, yakni Ahmad, dia safar atau bepergian ke Makkah. Li'iyadati akhihil maridi, untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Qala al-mudarrisu, afahullahu. Ya, semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah memberikan afiah, ya, kesehatan, kesembuhan, ya, padanya. Yakni pada siapa? Ya, saudara Ahmad. Saudaranya Ahmad. Ya, bukan Ahmadnya, tapi saudara dari Ahmad. Berikutnya. Man anta ya akhi? Siapakah engkau, wahai saudaraku? Ka'annaka talibun jadidun. Sepertinya engkau itu mahasiswa yang baru atau pelajar yang baru. Ya. Ka'annaka talibun jadidun. Sepertinya engkau itu mahasiswa baru, murid baru atau siswa baru. Huwa, yakni dia, yakni talib, pelajar atau mahasiswa yang ditanya oleh mudaris, oleh dosen atau oleh guru, berkata, huwa, qala, dia berkata, na'am, iya. Artinya apa? Ini na'am, jawaban isbat, ya, membenarkan, ya, mengiyakan, berarti memang dia adalah talib jadid, ya, dia adalah pelajar yang baru atau mahasiswa baru. Wasmi mujahidun. Wasmi mujahidun. Nama saya Mujahid. Ini. Qala al-mudarrisu ka'annaka minal hindi. Ya, ka'annaka minal hindi. Sepertinya engkau itu dari India. Qala Mujahidun, Mujahid berkata, menjawab atau menanggapi ucapan mudaris, ana aslan minal hindi. Ana aslan minal hindi. Saya, ya, pada asalnya itu dari India. Jadi saya pada asalnya dari India. Inna abi hajara minal hindi ila Australia wa huwa syabun. Inna abi hajara minal hindi ila Australia. Sungguh, sesungguhnya ayahku, ya, hajara. Apa? Kalau istilah syar'i, hijrah. Ya, hijrah. Artinya berpindah tempat. Ya. Ini. Jadi hijrah atau berpindah tempat tinggalnya minal hindi dari India ila Australia ke Australia. Jadi sungguh ayah saya dulu itu hijrah dari India ke Australia. Hijrah dalam pengertian bahasa, ya, berpindah tempat, tempat tinggal, mukim ini. Wa huwa syabun. Ya, wa huwa syabun. Apa wawunya di sini wawu? Ya, wawu hal, artinya menunjukkan keadaan. Jadi ayahku dulu hijrah dari India ke Australia ketika dia remaja atau masih muda. Ya, syabun, pemuda atau remaja. Ya, wa huwa syabun, dalam keadaan beliau itu remaja atau masih muda. Wa ana wulidtu hunaka. Wa ana wulidtu hunaka, dan saya, ya, wulidtu. Ya, ini bentuk, ya, fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Ya, kalau diartikan harfiah, letter lock dalam bahasa Indonesia, dilahirkan, ya, wulidtu, saya dilahirkan. Ya, atau dalam penggunaan yang biasa, yang digunakan dalam bahasa Indonesia, dikatakan apa? Saya lahir. Nah, kalau orang Indonesia biasa mengatakan, saya lahir di sana. Nah, tapi pada hakikatnya tadi, saya dilahirkan di sana. Gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab itu sesuai dengan hakikatnya di sini. Wa ana wulidtu hunaka, saya dilahirkan di sana, atau saya lahir di sana. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau sang dosen, alaka dzau qurba fil hindi, alaka dzau qurba fil hindi, apakah engkau mempunyai kerabat, ya, dzau qurba, ya, kerabat-kerabat, ya, keluarga-keluarga besarnya, saudara-saudara dan yang semisalnya, ya, yang mempunyai hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Ya, apakah engkau mempunyai kerabat-kerabat di India? Qala Mujahidun, na'am, ya. Safartu al-amal madiyah ila qaryatina fil hindi. Ya, safartu, ya, aku bepergian, aku safar, al-amal madiyah. Al-ama, ya, ini dibaca mansub, ya, dengan fathah, ya, dzaraf. Jadi aku bepergian, ya, safar tu aku bepergian al-amal madiyah, pada tahun yang lalu, pada tahun lalu. Ya, jadi pada tahun lalu aku pergi ila qaryatina fil hindi, ke desa kami. Ya, ila qaryatina, ke desa kami fil hindi, di India. Apa istilahnya, mudik, ya, pulang kampung ini. Waqabaltu a'mami wa akhwali, waqabaltu a'mami wa akhwali, dan saya menemui paman-paman saya dari pihak ayah, wa akhwali, dan paman-paman saya dari pihak ibu, wa auladahum, dan anak-anak mereka, anak-anak dari paman-paman tersebut. Berarti apa? Saudara sepupunya, ya. Wahum kathirun. Ya, wahum kathirun. Ya. Dan mereka itu banyak. Ya, jadi saya menemui paman-paman saya, baik dari via ayah maupun dari via ibu, dan juga menemui anak-anak mereka, ya, dan jumlah mereka atau mereka itu banyak. Ya, mereka, ya, jumlahnya banyak. Abi yazuruhum kulla sanatin wa yurasiluhum daiman. Ya, abi yazuruhum. Ayah saya, ya, selalu, ya, mengunjungi mereka. Yazuruhum, yazuru di sini fi'il mudhari'. Salah satu makna yang terkandung pada bentuk mudhari' adalah makna istimrar, artinya menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Allahu minkum, bukan istimrar. Yang jelas dia menunjukkan makna rutinitas atau kebiasaan. Ya. Dan di sini diperkuat, diperjelas dengan dzarafnya kulla sanatin, setiap tahun. Jadi abi yazuruhum kulla sanatin, ayah saya selalu atau senantiasa, artinya rutin, ya, kebiasaannya itu mengunjungi mereka, kerabatnya, ya, kulla sanatin, setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun, ya, selalu berkunjung, selalu mengunjungi kerabat-kerabatnya. Ini makna fi'il mudhari' dalam contoh ini. Jadi ada beberapa makna, ya, pada bentuk mudhari', ya, menunjukkan makna hal, ya, untuk sekarang atau sedang terjadi. Kemudian untuk menunjukkan makna mustaqbal, akan terjadi. Nah, di sana juga ada makna yang lain seperti ditunjukkan di sini, yakni menunjukkan rutinitas atau kebiasaan. Ya, setiap kurun waktu tertentu itu dilakukan. Ini seperti dalam contoh ini. Dulu di jilid kedua, ya, sudah pernah dibahas, dicontohkan tentang hal ini. Bisa dimurji'ah kembali. Ya. Jadi di sini yazuruhum bukan bermakna sedang mengunjungi, ataupun juga bukan bermakna akan mengunjungi, ya, tetapi sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya, dan diperjelas, diperkuat dengan kulla sanatin, berarti di sini bermakna selalu, rutin atau biasanya, ya, seperti itu. Jadi ayahku selalu atau ayahku biasanya, ya, ayahku rutin mengunjungi mereka setiap tahun. Wa yurasiluhum daiman, dan selalu rutin, ya, mengirim surat kepada mereka. Ini. Jadi perhatikan siyaqul kalam, konteks kalimatnya, itu akan menentukan makna suatu lafaz. Ya, seperti di sini fi'il mudhari', ya, ada mempunyai beberapa kemungkinan makna, makna yang tersirat dari bentuk mudhari' itu, maka untuk menentukan sesuaikan dengan siyaqul kalam, seperti itu. Sehingga tepat apa yang disampaikan, ya, sesuai, atau apa yang difahami dari kalimat ini akan sesuai dengan apa yang hendak disampaikan oleh orang yang berbicara atau orang yang menulis ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu a'jabatka al-jami'atul islamiyyatu a'jabatka al-jami'atul islamiyyatu, apakah universitas Islam ini membuatmu takjub, membuatmu kagum? Apakah universitas Islam ini mentakjubkanmu, mengagumkanmu, membuat kamu takjub, membuat kamu kagum? Ya, al-jami'atu di sini fa'ilnya, ya, a'jabat itu fi'il, ya. Qala Mujahidun, na'am, ya, Mujahid berkata, ya. Ana masrurun bil tihaqi bi hadhihi al-jami'atil mubarakati allati fi mahdhatil wahyi wa muhajirin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana masrurun, ya, saya senang. Ya. Kalau arti harfiahnya, arti letter lock-nya, masrurun, disenangkan. Ya. Tapi orang Indonesia biasa mengatakan saya senang. Ya, saya senang, saya suka. Ya, biltihaqi bihadhil jami'atil mubarakati. Dengan saya bergabung pada universitas yang dibarokahi ini. Ya, saya senang, saya bisa bergabung ya, pada atau di universitas yang dibarokahi ini. Allati fi mahbatil wahyi, yang ada pada tempat turunnya wahyu. Wa muhajarin nabiyyi, muhajar. Apa muhajar? Tempat hijrah. Ya, tempat hijrah. Ya, muhajarin nabiyyi, ya, tempat hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, di Madinah Al-Munawwarah ya, di kota Madinah. Ya, tempat turunnya wahyu, tempat hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mudarrisu, lima ta'akharta ya mujahidu, ya, lima ta'akharta ya mujahidu, kenapa engkau terlambat wahai mujahid? Ji'ta ba'da mudiyyi syahrin min bad'id dirasati. Ji'ta ba'da mudiyyi syahrin. Ya, engkau datang setelah mudiyyi syahrin, setelah berlalunya waktu sebulan, setelah lewat sebulan. Ya. Ji'ta ba'da mudiyyi syahrin. Ya, mudiyyi syahrin, setelah lewat sebulan. Jadi engkau datang setelah lewat sebulan, setelah berlalu waktu satu bulan. Min bad'id dirasati, dari permulaan dirasah. Ya, permulaan pembelajaran. Ya, mungkin apa awal semester, ya ada di awal semester ya, waktu pembelajaran di sekolah atau di universitas ya. Awal semester di bulan ini, nah dia datang sebulan setelah awal semester tersebut. Nah, ini ditanyakan oleh mudaris, cita ba'da mudiyyi syahrin min bad'id dirasati. Engkau datang setelah berlalu atau setelah lewat waktu sebulan dari permulaan waktu pembelajaran. Ya. Waqad fatatka durusun, dan sungguh engkau tertinggal pelajaran-pelajaran. Engkau banyak tertinggal pelajaran-pelajaran. Itu arti makna, arti secara maknawi. Kalau diartikan harfiah atau letterlocknya, waqad fatatka durusun. Ya, fatat itu fi'il, fa'ilnya durusun. Jadi pelajaran-pelajaran meninggalkanmu. Orang Arab mengungkapkan seperti itu. Fatatka durusun. Pelajaran-pelajaran meninggalkanmu. Tapi orang Indonesia mengatakan, engkau tertinggal banyak pelajaran. Engkau ketinggalan banyak pelajaran. Ini. Berikutnya, qala mujahidun, mujahid berkata, hawaltu kafiran an atiya inda bad'id dirasati, walakin lam astadi'. Ya, hawaltu kafiran, saya sudah berusaha. Ya, kafiran, banyak. Saya banyak berusaha, saya sering berusaha. An atiya inda bad'id dirasati, untuk datang, untuk saya datang pada permulaan pembelajaran. Ya, waktu pembelajaran tadi ya. Walakin lam astati', akan tetapi saya tidak mampu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, atau yang semakna dengan itu ya, kalau orang Indonesia mengatakan saya sudah berusaha semampunya. Ya, kathiran, banyak atau sering atau semampunya untuk datang pada awal waktu pembelajaran. Pada awal pembelajaran dimulainya pembelajaran di kelas. Walakin lam astati', akan tetapi saya tidak mampu. Arju an tusa'idani ala fahmi ad-durusi as-sabiqati. Arju an tusa'idani ala fahmi ad-durusi as-sabiqati. Saya berharap Anda membantu saya untuk memahami pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Ini diucapkan kepada mudaris, kepada sang guru atau sang dosen. Ya, saya berharap Anda membantu saya untuk memahami pelajaran-pelajaran yang sebelumnya atau yang terdahulu. Qala al-mudarrisu sa'usa'iduka insya'allahu. Ya, sa'usa'iduka insya'allahu. Saya akan membantumu insya'allah. Yadkhulu Zuhairun. Nah, kemudian Zuhair masuk. Mafhum ya, maklum ya. Suasana dalam kelas, tentunya di sini Zuhair masuk kelas. Ya, bukan masuk ke ruang lain, tapi dia masuk kelas, kelas ini. Di mana ada mudaris dan para tulab. Ini. Ya, Zuhair masuk, masuk kelas tersebut. Kemudian ditegur oleh mudaris. Ya Zuhairu, innaka ghairu muwadhibin. Innaka ghairu muwadhibin. Wahai Zuhair, sungguh engkau itu ghairu muwadhib, ya, tidak beradab, ya, tidak teratur. Ya. Ini muwadhib, ya. Ya, jadi muwadhib itu muwadhib itu rajin atau tekun. Ya, jadi di sini tegur, engkau tidak rajin, engkau tidak tekun. Ya. Kenapa? Ya, dia datang terlambat. Kelas sudah dimulai, mudaris sudah masuk ruang. Nah, di sini Zuhair baru masuk. Berarti dia tidak rajin, tidak bersungguh-sungguh. Ya, tidak tekun dalam belajar. Datangnya terlambat, maka ini ditegur. Innaka ghairu muwadhib. Sungguh engkau itu tidak rajin atau tidak tekun. Uridu an ashkuwa ka ilal mudiri. Saya ingin mengadukanmu pada mudir. Ya, saya ingin mengadukanmu pada mudir. Ya, mudir kalau di sekolah ya kepala sekolah. Kalau di kampus apa ini? Dekan ya. Ya, semacam itu ya dekannya. Qala Zuhairun, Zuhair berkata, samihni ya ustadzu, samihni ya ustadzu, maafkan saya ya ustadz, artinya ya pak dosen atau pak guru. Jadi ustadz di sini kalau di sekolah ya guru, ya ustadz pak guru. Kalau di kampus ya ustadz artinya apa? Pak dosen. Ya, makna umum artinya ustadz itu pengajar, guru atau dosen dalam bidang ilmu apa saja, baik ilmu-ilmu diniyah maupun ilmu-ilmu selain itu, ilmu-ilmu duniawiyah, misalkan ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu perdagangan, ekonomi dan semua dan yang lainnya, ya semua disebut ustadz, disebut mudaris, sama ya, secara asal demikian. Jadi guru yang ada di sekolah, ya disebut ustadz, walaupun dia mengajar matematika, atau mungkin kimia, atau ekonomi, atau yang semisalnya. Dosen yang dari universitas di kampus juga ya dipanggil ustadz, walaupun dia mengajar ilmu-ilmu yang lain tadi. Ya, ini makna secara umum demikian, tidak khusus dalam masalah diniyah. Ini ya, yang benar seperti itu. Ya. Secara asal dalam bahasa Arab seperti itu. Adapun ya terkait budaya sudah berbeda lagi. Kalau budaya orang Indonesia ya tahu sendiri ya. Ini. Berikutnya. Lan aghiba walan ata'akhara fil mustaqbali insyaallahu. Lan aghiba walan ata'akhara fil mustaqbali insyaallahu. Saya tidak akan absen. Lan aghiba, saya tidak akan absen. Absen itu apa? Bolos. Ya, yang dimaksud absen itu tidak hadir. Jadi aghiba, tidak hadir atau absen. Saya tidak akan absen. Saya tidak akan bolos. Walan ata'akhara, dan saya tidak akan terlambat. Fil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Insyaallahu, insyaallah. Ya, insyaallah ucapan seorang muslim ya di sini apa? Artinya dia menunjukkan kesungguhan niatnya. dan menyerahkan itu semua pada Allah. Ya, bukan seperti kebiasaan yang buruk atau mungkin makna konotasi yang negatif dari ucapan ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin, sayangnya. Ya, seolah-olah dengan mengucapkan insya Allah berarti itu sudah lepas dari janjinya atau dari ucapannya. Bukan seperti itu. Justru dengan mengucapkan insya Allah itu lebih kuat ucapannya. Artinya lebih kuat untuk diamalkan, dilakukan. Bukan malah terus mengabaikan. Kan sudah insya Allah. Berarti diabaikan atau diingkari janjinya. Bukan seperti itu. Itu salah. Ya, jadi ucapan insya Allah itu bukan untuk mengabaikan ataupun meremehkan atau yang semisalnya. Bahkan itu untuk lebih menguatkan apa yang dia ucapkan. Insya Allah. Ya. Ingat, ini membawa nama Allah, nanti pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Ya, ini. Seorang muslim, ya, mestinya seperti itu. Ya. Dia merencanakan sesuatu di masa yang akan datang, sesuai dengan bimbingan syar'i, sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, maka dia mengucapkan insya Allah. Dia bertekad dengan kuat untuk mewujudkan itu, untuk melakukan, mengamalkan itu. Adapun selebihnya, dia memasrahkan pada Allah. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk melakukannya. Adapun selebihnya, dia pasrah sama Allah. Tawakkul pada Allah. Ya. Bukan malah tadi, kan sudah insya Allah, berarti diremehkan atau diabaikan. Bukan seperti itu. Ini ya. Afwan, sedikit tambahan faedah tentang ucapan insya Allah. Ini, karena yang terjadi seperti itu ya. Banyak atau sering ya, salah kaprah dalam memahami ucapan insya Allah ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dirujuk atau ditanyakan pada asatidzah yang lain insya Allah dalam hal ini. Ya. Qala al-mudarrisu linuraji' ad-darsa. Ya, hendaknya kita murojaah pelajarannya. Ya, hendaknya kita murojaah, mengulang-ulang kembali pelajarannya. Iqra'il ayata ya Ali. Iqra'il ayata, bacalah ayatnya ya Ali, wahai Ali. Qala Aliun, Ali berkata, yakni dia membaca ayat yang dimaksud atau yang ada dalam pelajaran ini. Ba'da listi'adati wal basmalati. Ba'da listi'adati. Ba'da listi'adati. Kenapa diucapkan seperti itu? Karena hamzah pada isti'adah itu hamzah wasal. Jadi yang benar pengucapannya bukan al-isti'adah. Bukan al-isti'adah. Bukan ba'dal isti'adah. Karena hamzah pada isti'adah, hamzah wasal. Yang benar bagaimana? Ya, hamzah wasal tidak diucapkan. Sehingga diucapkan a-listi'adah. Jadi bukan al, tetapi a. Ya, jadi terpisah a-listi'adah. Terletak setelah ba'da menjadi ba'da listi'adah. Ba'da listi'adati. Ya. Ba'da listi'adati wal basmalati. Setelah isti'adah meminta perlindungan kepada Allah, yakni mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, wal basmalati, dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan memohon. Ya, dengan nama Allah. Artinya dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum. Apakah atau maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, pada suatu perdagangan, atas suatu perdagangan, tunjikum min azabin alim, yang perdagangan tersebut, ya, perdagangan tersebut itu bisa, atau perdagangan tersebut itu menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, maukah aku tunjukkan pada kalian pada satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa tijarah? Apa perdagangan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad. Jihad di sini apa? Artinya bersungguh-sungguh. Jihad itu tidak mesti perang, tidak identik dengan perang. Itu salah. Ada kata-kata jihad kemudian diartikan perang, itu keliru, itu salah. Tidak identik, tidak mesti. Ini makna umum jihad, ya bersungguh-sungguh. Baik dalam sholat, dalam berpuasa, dalam zakat, sedekah, dan semuanya, dalam semua amal kebaikan yang ma'ruf. Ya. Ini bersungguh-sungguh, berjuang, ya, melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, melawan godaan-godaan yang ada. Ini. Ya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian. Jadi jihad, ya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini juga, ya, di jalan Allah. Tadi tidak mesti perang, tidak identik dengan perang. Banyak amalan-amalan selain perang. Ya, fi sabilillah, ya, menuntut ilmu, ya, kemudian memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak yatim, ya, mengasihi mereka. Banyak lagi, banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, ya, yang termasuk fi sabilillah ini. Wallahu a'lam, nanti bisa di murojaah tentang hal ini pada pembahasan pada tempatnya, ya, ini. Kemudian bi amwalikum wa anfusikum, ya, dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui. Kemudian yaghfir lakum, apa balasannya kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian? Yaghfir lakum dzunubakum, ya, niscaya Allah pasti mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan yudkhilukum, ya, wa yudkhilukum, dan Allah akan memasukkan kalian jannat, ya, memasukkan kalian ke dalam surga-surga, ya, jannah, ya, jannat jama', ya, memasukkan kalian ke jannah. Tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di bawah jannah itu mengalir sungai-sungai, banyak sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Selain memasukkan kalian ke dalam jannah tadi, Allah juga memasukkan kalian ke masakin thayyibatan, tempat-tempat tinggal yang bagus, yang thayyib, yang baik. Ya, masakin ini jamak dari maskan, ya, tempat tinggal, tempat menetap, ya. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang bagus, yang baik, fi jannati adn, di jannah adn, di jannah adn. Dzalikal fawzu 'adzim, itulah, ya, keberuntungan yang besar. Ini As-Saff, ini di surah As-Saff, ya, al-ayatu al-ashiratu ila as-saniyata ashrata, ya, ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Qala al-mudarisu, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, mat tijaratul lati dallanallahu ta'ala alaiha? Apa perdagangan yang Allah tunjukkan pada kita? Mat tijaratu, apa perdagangan allati dallana Allahu ta'ala, yang Allah ta'ala tunjukkan pada kita alaiha, atasnya? Apa perdagangan yang ditunjukkan oleh Allah ta'ala kepada kita? Qala Abu Bakrin, hiya al-imanu billahi wa rasulihi wal jihadu fi sabilillahi bin nafsi wal mali. At-tijarah, yaitu at-tijarah, perdagangan tersebut, yakni al-imanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad bersungguh-sungguh berjuang. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah, bin nafsi wal mali, dengan jiwa dan dengan harta. Ini, ya, tentang tafsir dan penjelasan ayat ini nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir, ya. Ya, termasuk tadi makna iman, ya, makna jihad, ya, kemudian sabilillah dan seterusnya, nanti bisa dilihat di murojaah pada kitab-kitab tafsir yang ada, yang ma'ruf, ya. Ini. Baik. Alafu minkum. Astaghfirullah. Berikutnya, qala al-mudarisu, uzkur ayatan ukhra tahusul muslimina 'alal jihadi ya Zuhairu. Uzkur ayatan ukhra, sebutkan ayat yang lain. Tahusul muslimina 'alal jihadi, yang menghasung, ya, menghasung kaum muslimin, menghasung orang-orang Islam 'alal jihad, untuk bersungguh-sungguh. Ya Zuhair, wahai Zuhair. Qala Zuhairun, Zuhair berkata, menjawab, qala ta'ala fi surati nafsiha, Allah ta'ala berkata dalam surah itu sendiri, yakni surah As-Saff, inna allaha yuhibbul ladhini yuqatiluna fi sabilihi saffa, ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai, ya, orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi. Nah, kalau di sini qatala yuqatilu, ini berperang. Nih. Artinya makna yang lebih khusus, yuqatiluna, berperang, fi sabilihi, di jalannya. Saffa, ya, dalam keadaan bersaf-saf. Ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu bangunan yang tersusun. Ya. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan bersaf-saf, dalam keadaan bersaf, seolah-olah mereka itu bangunan yang tersusun. Ya, bangunan yang tersusun rapi. Ini. Qala al-mudarisu, manilladhi yuhibbuhumullahu ya aliyu? Manilladhi yuhibbuhumullahu? Siapa orang-orang yang Allah mencintai mereka? Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah? Ya Aliyu, wahai Ali. Qala Aliyun, yuhibbullahu al-mujahidina al-muqatilina fi sabilihi. Yuhibbullahu al-mujahidina al-muqatilina fi sabilihi. Allah mencintai orang-orang yang berjuang, yang bersungguh-sungguh, yang berperang di jalannya. Qala al-mudarisu, kaifa yuqatilu haulai? Kaifa yuqatilu haulai? Bagaimana mereka itu berperang? Qala Aliyun, Ali berkata, yuqatiluna fi sufufin. Yuqatiluna fi sufufin. Ya, mereka berperang dalam saf-saf, dalam barisan-barisan. Wa yasbutuna fi amakinihim. Wa yasbutuna fi amakinihim inda mulaqatil aduwi. Dan mereka tetap berada di tempat-tempat mereka ketika bertemu dengan musuh. Ya, wa yasbutuna fi amakinihim 'inda mulaqatil aduwi, dan mereka tetap berada, ya, tetap teguh, tetap berada di tempat-tempat mereka ketika bertemu dengan musuh. Ya, artinya tidak lari ketakutan, tidak, tapi tetap berada di tempat mereka. Ya, ketika berhadapan dengan musuh. Qala al-mudarisu, madza tufidu ka'anna ya Zuhairu? Madza tufidu ka'anna? Apa faedah ka'anna. Ya, ka'anna memberikan faedah apa? Apa faedah dari ka'anna? Apa makna dari ka'anna? Wahai Zuhair. Qala Zuhairun tufidu tashbiha. Zuhair berkata, menjawab, tufidu tashbiha. Ya, ka'anna ini memberikan faedah, memberikan makna. Ya, at-tashbih. Ya, ka'anna berfaedah atau bermakna tashbih. Ya, tashbih apa? Penyerupaan. Ya, menyerupakan atau menyerupai sesuatu. Ini. Nahwu contoh. Ka'anna al-masjida madrasatun. Ka'anna al-masjida madrasatun. Masjid itu seperti sekolah. Ka'anna al-kitaba mudarrisun. Ka'anna al-kitaba mudarrisun. Kitab itu seperti guru. Masjid itu seperti sekolah. Masjid itu serupa dengan sekolah. Kitab itu seperti guru. Kitab itu serupa, menyerupai guru. Ini ditunjukkan pada ka'anna. Makna atau faedah dari ka'anna. Seperti itu. Wa kadzalika tufidu dhanna. Ya, wa kadzalika tufidu dhanna. Dan demikian pula, ka'anna itu berfaedah, bermakna dhan. Nahwu contoh, ka'annani a'rifuka. Ka'annani a'rifuka. Seolah-olah aku itu mengenalmu. Saya menyangka, saya menduga, atau saya mengira, saya mengenalmu. Ini makna dhan, ya, menyangka atau menduga. Ini. Jadi ada dua makna dari ka'anna yang disebutkan di sini. Yang pertama makna tashbih, kemudian yang kedua makna dhan. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Ya, lihat, perhatikan siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Dari konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada dalam antar kata dalam kalimat tersebut, nanti bisa diketahui makna dari ka'anna. Dia menunjukkan tashbih ataukah menunjukkan dhon. Ini. Qala al-mudarrisu ahsanta ya Zuhairu. Ya, ahsanta ya Zuhairu. Ya, bagus engkau wahai Zuhair. Ya. Malaka tan'athu ya Abdullah. Malaka tan'athu ya Abdullah. Kenapa engkau ngantuk? Kenapa engkau mengantuk wahai Abdullah? Qala Abdullahi la tu'akhidni ya ustadu. La tu'akhidni, jangan anda menghukum, menghukum saya ya ustad. Zurtul barihata jaran li wa jalastu indahu usyahidul mubarata, usyahidul mubarata ala syasati tulfazi ila muntasafil laili. Ya, zurtu, aku mengunjungi al-barihata, ya, tadi malam, jaran li, seorang tetangga saya. Saya mengunjungi salah seorang tetangga saya semalam atau tadi malam. Wajalastu indahu. Ya, wajalastu indahu, dan saya duduk di sisinya. Maksudnya saya duduk, ya, bersamanya. Usyahidu al-mubarata. Ya, menyaksikan pertandingan. Ala syasyati tilfazi. Pada stasiun televisi. Ila muntasafil laili. Sampai pertengahan malam. Ini. Ala syasyati tilfazi, pada layar televisi, ila muntasafil laili, sampai pertengahan malam. Jadi tadi malam saya mengunjungi salah seorang tetangga saya dan saya duduk bersamanya menyaksikan pertandingan pada layar televisi sampai pertengahan malam. Ini. Sehingga apa? Ya, paginya ngantuk karena dia begadang sampai malam. Ya, hanya sekedar nonton pertandingan. Ini. Qala al-mudarrisu, ma yambaghi li talibin ayyudayya waqtahu fi mushahadati tilfazi. Ditegur oleh mudaris, ma yambaghi li talibin, tidak sepantasnya bagi seorang talib, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, mahasiswa atau yang semisalnya, ayyudayya waqtahu, untuk menyia-nyiakan waktunya, fi mushahadati tilfazi, pada atau untuk menyaksikan televisi. Ya, tidak sepantasnya bagi seorang pelajar atau mahasiswa atau penuntut ilmu untuk menyia-nyiakan waktunya dalam menonton televisi. Qala Abdullahi arjul musamahata ya ustazi, arjul musamahata, saya mengharapkan musamahah, ampun atau maaf. Ya, saya mengharapkan maaf. Ya, saya mengharapkan maaf Anda, atau saya mohon maaf. Ya ustazi, wahai guru saya, wahai dosen saya, seperti itu. Yunadil mudarisu al-muraqibah. Kemudian mudaris memanggil muraqib. Ya, muraqib, ya, pengawas di lembaga pendidikan, ya, di sekolah atau di universitas. Semacam bagian atau administrasinya atau yang mengawasi pendidikan tersebut, yang mengatur dan sebagainya. Yunadil mudarisu, ya, kemudian sang guru atau sang dosen ini memanggil muraqib. Qala al-muraqibu ba'da at-tahiyyati wal musafahati, sesudah at-tahiyyah mengucapkan salam, wal musafahah dan berjabat tangan, ya, musafahah, ya, berjabat tangan. Ana daitani ya ustadzu, ana daitani, hamzahnya istifham, ya, apakah nadaitani, engkau memanggil saya, Anda memanggil saya, apakah Anda memanggil saya ya ustadzu, wahai guru, wahai dosen. Qala al-mudarrisu na'am ya. Mata ya'udul mudiru minas safari, mata ya'udul mudiru minas safari, kapan mudir kembali dari safar. Qala al-muraqibu qad ya'udu al-yawma insya'allahu, qad ya'udul yawma insya'allahu, ya, mungkin, ya, barangkali beliau akan kembali hari ini insya'allah. Ini, ya, qad, ya, di sini bertemu atau masuk pada fi'il mudhari, ya, ini, jadi tadi mungkin atau barangkali, ya, dia akan kembali pada hari ini al-yawma insya'allahu insya'allah. Ini, ini hiwar, ya, percakapan pada daras tsani, ad-dars tsani, pada pelajaran yang kedua dari jilid yang keempat ini. Kemudian kita tambah sedikit. Berikutnya tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sesuai dengan yang disebutkan dalam hiwar, dalam percakapan tadi. Awalan yang pertama, lima safaru Ahmadu ila Makkata, kenapa Ahmad bepergian ke Makkah? Jawabannya, safaru ila Makkata li'iadati akhihil maridi, ya, dia safar ke Makkah untuk mengunjungi saudaranya yang sakit. Pertanyaan yang kedua, min aina mujahidun, dari mana mujahid? Huwa, ya, aslan minal hindi, ya, huwa aslan minal hindi, dia aslinya dari India. Mata hajaru abuhu minal hindi, kapan ayahnya hijrah dari India, berpindah dari India. Hajaru abuhu minal hindi wa huwa syabun, ya, ayahnya pergi atau pindah dari India wa huwa syabun, ketika ayahnya itu masih muda, masih remaja. Salisan yang ketiga, limadha kana Abdullahi na'sanu, limadha kana Abdullahi na'sana, afwan, limadha kana Abdullahi na'sana, kenapa Abdullah itu na'san, ngantuk, ya, na'sana, khobar dari kana, ya, mansub, na'sana, kana na'san, kana Abdullahi na'sana, apa? Li'annahu ya, li'annahu zara jarun lahu wa jalasa indahu syahada syahada mubarata ala syahsatu tilfazi ila muntasafil laili. Itu jawabannya. Tinggal disesuaikan ya, bomirnya untuk ghaib. Jadi li'annahu zara jarun lahu wa jalasa indahu yushahidu, ya, wa jalasa indahu yushahidu al-mubarata ala syasatitul fazi ila muntasafil laili. Itu. Rabi'an yang keempat, mat tijaratul lati dallana alaiha Allahu ta'ala fi surat as-saffi. Mat tijaratul lati dallana Allah dallana alaiha Allahu ta'ala fi surat as-saffi. Apa perdagangan yang Allah tunjukkan pada kita, yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pada surah As-Saff? Jawabannya, hiya al-imanu billahi wa rasulihi wal jihadu fi sabilillahi bin nafsi wal mali. Ini, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Inilah perdagangan Allah, perdagangan perniagaan yang Allah tunjukkan pada kaum muslimin, pada kita, yang itu bisa menyelamatkan, yang itu bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih, yang itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke jannah-Nya. Ini ya. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan hiwar yang ada dalam pelajaran ini. Ya. Kemudian kita tambah sedikit. Fanian yang kedua, tamrin yang kedua, min abwa bil fi'li tsulatsiyil mazidi babu fa'ala. Zidat fihi alifun ba'dal fa'i. Di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid adalah bab fa'ala. Ya, bab pada fi'il tsulatsi mazid. Ya, jadi huruf aslinya ada 3, kemudian ada huruf tambahan. Nah, di sini masih tambahan hurufnya masih 1 huruf. Ya, di antara itu adalah ini bab fa'ala. Ya, min abwabil fi'il tsulatsiyil mazidi, di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid, babu fa'ala adalah bab fa'ala. Zidat fihi alifun ba'dal fa'i, ditambahkan padanya alif sesudah fa. Jadi sesudah fa fi'il atau fa kalimah, ini itu ditambahkan alif. Dari asalnya yang mujarad fa'ala, ya, 3 huruf ya, fa'ala, fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, yang mujarad seperti itu. Kemudian ditambahkan alif setelah fa, ditambahkan alif setelah fa' fi'il, ya, sehingga menjadi fa'ala. Ya, ada tambahan alif, maka dibaca dengan panjang, fa'ala. Kalau mujaradnya tadi tidak ada alif, ya dibaca pendek, fa'ala. Ya, jadi dalam pengucapan juga harus diperhatikan, panjang pendek itu berbeda pengaruh pada bentuk, pada makna. Ya, ini, jadi perhatikan dalam mengucapkan. Ya, kalau panjang ya dibaca panjang, kalau pendek ya dibaca pendek. Jangan keliru. Jadi fa'ala. Ini salah satu bab dari tsulatsi mazid, yakni dengan menambahkan alif setelah fa fi'il. Nahwu contoh, safara, samaha, akhadha. Asalnya dari safara, dari safara. Samaha, mujaradnya samaha. Akhadha, dari akhadha. Akhadha, fa fi'il berupa hamzah. Kemudian setelah hamzah ditambahkan alif, menjadi panjang ya, dari a kho za, itu masih mujarad pendek ya, a kho za. Kemudian setelah hamzah ditambahkan alif, menjadi panjang, akhadha. Nah, kemudian dalam penulisan hamzah fathah, kemudian setelahnya alif, ini ditulis dengan alif yang di atasnya ada tanda mat seperti itu ya. Jadi alif, kemudian di atasnya ada tanda mat. Nah, itu berarti panjang. Fathah panjang. Seperti itu. Jadi asalnya hamzah fathah, kemudian setelahnya adalah alif. Nah, dalam penulisan diringkas dengan alif, kemudian di atasnya tanda mat seperti itu. Akhadha. Ini termasuk tadi bab fa'ala. Walaupun mungkin sekilas dalam penulisan agak berbeda karena ada hamzah diikuti oleh alif tadi ya, tetapi dia sama seperti samaha, safara, atau wazannya fa'ala. Ini ya, akhadha fa'ala. Ini. Kemudian berikutnya, istakhrij minad darsi al-af'al al-waridata fihi min babi fa'ala. Keluarkan dari dars fi'il-fi'il yang ada padanya yang termasuk bab fa'ala. Ya. Kita cari dari awal tadi. Ya, safara. Ya. Bisa dilihat ya dari ad-dars tsani tadi dari awal. Safara. Kemudian afa. Ya, afahullahu. Ini afa ini termasuk. Ya. Kemudian mujahidun itu juga termasuk, nanti dijelaskan pada tamarin berikutnya insyaallah. Ini nanti dari fi'il jahada termasuk pada bab ini. Hajara ya, terus safara, kemudian qabaltu, qabala ya, qabala termasuk ya, wa yurasiluhum daiman. Yurasiluhum, rasala, ya, rasala, yurasilu, ini termasuk, ya, ya al-mubarakah, ya, itu juga termasuk, tapi ini bentuk isim maf'ulnya, nanti akan dibahas berikutnya insyaAllah. Muhajaran, ini juga termasuk, ini bentuk isim makan, akan dibahas berikutnya insyaAllah. Ya. Kemudian, Fatat, ya fatat tidak termasuk. Fatat ini tidak termasuk bab fa'ala. Bukan ini mujarad. Fata, ya fata. Kemudian tak yang kedua itu tak ta'nif. Ya, jadi tidak termasuk. Ini. Berikutnya, hawaltu, ya hawala. Ucapan mujahid ya, hawaltu kasira. Ini hawala, ini termasuk. Kemudian, antusa'idani, sa'ada yusa'idu, ini termasuk. Ya, sa'usa'iduka, ya, ini mudhari'nya untuk mutakallim. Fi'il madhinya, sa'ada. Ya, jadi termasuk ya, fa'ala. Berikutnya, muwadhibin, ini isim fa'alnya, ini termasuk. Dari fi'il wadhoba, ya, wadhoba. Ya. Samaha, samihni, dari fi'il samaha, ini termasuk. Linuraji ad-darsa, nuraji fi'il asalnya raja'a, yuraji'u, ini termasuk. Berikutnya dalam ayat yang disebutkan di sini mana tujahiduna, ya jahada yujahidu. Kemudian ya dalam ayat hanya itu ya. Berikutnya al-jihad itu bentuk masdar, nanti akan dibahas insyaAllah berikutnya. Yuqatiluna, qatala yuqatilu, dalam ayat di surat As-Saff, qatala yuqatilu, ini termasuk. Ya. Yuqatilu, ya. Mulaqatil adu, ya. Laqa. Kemudian mulaqah, ini bentuk masdar. Fi'ilnya laqa, ini juga termasuk bab fa'ala. Berikutnya la tu'akhidni akhadha, tadi sudah disebutkan ya, akhadha yu'akhidhu, ini fi'il mudhari'nya, tu'akhidni, termasuk ya, usyahidu, syahada, ya, syahada, yusyahidu, ini termasuk, mubarak, ini, bara, yubari, ini juga termasuk, ini bentuk isim maf'ul, ya, al-mubarak, ya, atau, oh, afwan, ini bentuk master, ya, nanti akan dibahas insyaallah. Ya, musyahadah, ya, syahadah, yusyahidu, masternya musyahadah, ya, seperti mubarah tadi. Ya, musamahah, master dari samaha, termasuk. Nada, yunadi, ya, ini termasuk. Ya. Musafahah, ini termasuk. Ya. Nadaitani, nada, yunadi, ya, tadi ya termasuk. Ini beberapa contoh yang termasuk bab fa'ala yang disebutkan dalam hiwar tadi, dalam pelajaran tadi. Berikutnya, tamrin salisan yang ketiga, ta'ammalil misalaini summa hatil mudhari'a wal amra wal masdara minal af'alil atiyati. Perhatikan dua contoh ini, kemudian datangkan mudhari', amr, masdar, dan masdar dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, kemudian datangkan mudhari', ya, fi'il mudhari'nya, kemudian amr, yaitu fi'il amrnya, dan masdar dari fi'il-fi'il berikut ini. Ini ada empat kolom ya. Al-madi, fi'il madi, al-mudhari'u, fi'il mudhari', al-amru, fi'il amr, al-masdaru, masdar. Ya, perhatikan perubahan bentuknya dari fi'il bab fa'ala ini. Contoh, syahada. Itu madi, mudhari'nya yusyahidu. Kemudian amrnya syahid. Nah, kemudian masdarnya musyahadatun. Ya. Musyahadatun. Ya, tadi ya, sudah disebutkan dalam percakapan tadi, dalam daras tadi, nanti bisa dicocokkan, disesuaikan. Sehingga tadi dikatakan, apa, musyahadah termasuk bab fa'ala ini. Ya, yakni musyahadah itu bentuk masdar. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, qabala, yuqabilu, qabil. Ya, kemudian masdar, muqabalatun. Kemudian contoh yang berikutnya, samaha, yusamihu, samih, musamahatun. Ya, samaha, yusamihu, samih, musamahatun. Ya, sa'ada, sa'ada, yusa'idu, sa'id, musa'adatun. Sa'ada, yusa'idu, sa'id, musa'adatun. Ya. Kemudian rasala, rasala, yurasilu, rasil, murasalatun. Rasala, yurasilu, rasil, murasalatun. Rajaha, raja'a, raja'a, yuraji'u, raji', muraji'atun. Raja'a, yuraji'u, raji', muraji'atun. Hawala, yuhawilu, hawil, muhawalatun. Akhada, akhada, yu'akhidu, akhidh, mu'akhadatun. Bisa ya. Kemudian di sini, laqa. Ya, di sini huruf akhirnya huruf illah. Laqa, yulaqi, laqi. Ya. Laqa, yulaqi. Ya, huruf akhirnya ya, ya pada mudhari'. Yulaqi. Kemudian amarnya laqi. Ya-nya dihilangkan. Ya. Ini. Kemudian masdarnya mulaqatun. Asluhu mulaqayatun. Asalnya sesuai dengan masdar yang disebutkan tadi. Hanya saja karena lam fi'il itu huruf illah. Maka ada perubahan. Yang asalnya mulaqayatun menjadi mulaqatun. Jadi ya-nya berubah menjadi alif pada masdar. Mulaqatun. Bara, yubari, bari, mubaratun. Asluhu asalnya mubarayatun. Ini perubahan fi'il pada bab fa'ala dari madi, mudhari', dan amr. Ini sesuai kaidah yang disebutkan sebelumnya, pembentukan fi'il mudhari' itu dari fi'il madhi, kemudian pembentukan fi'il amr itu dari fi'il mudhari'. Ini sudah disebutkan kaidahnya sebelumnya, ya. Untuk fi'il yang selain dari sulasi mujarad, ada kaidahnya sudah disebutkan ya pada pelajaran atau pada akhir dari jilid yang ketiga kemarin, nanti bisa dimurojaah kembali, kemudian sesuaikan dengan contoh-contoh ini tadi. Ya. Dari syahada, ya, maudhi berubah menjadi mudhari' yushahidu. Ya, kemudian dari mudhari' yushahidu, nanti berubah menjadi amr, menjadi syahid. Dengan cara apa? Menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun akhirnya. Yushahidu menjadi syahid. Yuqabilu menjadi qabil. Ya, kalau huruf akhirnya illah, tadi yulaqi, yubari, maka apa? Huruf ilah yang akhir itu dihilangkan pada bentuk amr. Sehingga tadi amrnya menjadi laqi, bari. Pendek ya, laqi, bari. Ya yang akhir dihilangkan. Ya, pada mudhari' ada ya-nya. Yulaqi, yubari. Itu. Ya, nanti disesuaikan atau dimurjah kembali pembahasan ini, kaidah pembentukan amr dari mudhari' pada fi'il sulasi mazid, yakni yang selain dari mujarrad. Ya. Ini dulu untuk kesempatan kali ini, masih ada beberapa tamarin terkait dengan hal ini, insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallama taslima. Walhamdulillah.